Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Waktu sudah terlalu malam dan sudah kenyang insyaAllah semuanya. Tapi yang jelas malam ini adalah malam yang sangat beruntung bagi kita semua ya insyaAllah. Kita merasakan hudur dan hudu dalam majlis yang seperti ini. Ini berkat Quranul Karim. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini juga malam meninggalnya Sayyidina Hasan. Karena itu semua yang kita baca mudah-mudahan insyaAllah dicatat sebagai kebaikan bagi beliau. Dan insyaAllah akan menjadi kita semuanya tercatat orang-orang cinta kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Hasan ini cucu Nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Ashbahun nas bin Nabi khalgan wa khuluga. Kalau ngelihat Sayyidina Hasan ini, orang langsung ingat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlaknya juga begitu. Paling bergaul sama masyarakat, paling diterima oleh masyarakat. Karena itu Sayyidina Hasan ini selalu diminta untuk masuk dalam keluarga seseorang. Bahkan beliau tidak jarang selalu diminta untuk kawin dengan putrinya, dengan putri orang-orang yang cinta kepada dia. Kenapa? Karena memang mirip Nabi SAW. Semua orang yang melihat Sayyidina Hasan ini mirip dengan langsung ingat Rasulullah SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Bukhari. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berjalan ngelihat Sayyidina Hasan. Enggak kuat ngelihat Sayyidina Hasan ini. Sampai ditangkap Sayyidina Hasan, waktu itu masih kecil Sayyidina Hasan, digendong. Digendong ditaruh ada di pundaknya. Sayyidina Hasan saya menyatakan bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi ali. Ini walaupun anaknya Sayyidina Ali tapi miripnya dengan Nabi SAW adalah udah seperti 100%. Karena itu orang yang melihat Sayyidina Hasan ini langsung ingat dengan Rasulullah SAW wa alihi wasallam. Dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini adalah dua cucu yang dikatakan Nabi huma raihanataya fil jannah. Ini dua pengharumku dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Sayyidina Hasan. Kenapa? Ibunya Siti Fatimah putri Rasulullah. Siti Fatimah ini dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diizinkan masuk surga, maka Nabi mengambil buah tufahah, buah apel surga. Dimakan dari buah apel surga tadi itu menjadi benih Siti Fatimah. Karena itu Siti Fatimah ini tidak ada keduniawiannya sama sekali. Kenapa? Benihnya bukan terong, bukan makanan-makanan dunia, tapi dari makanan surga. Karena itu ketika Rasulullah SAW ingin mencium bau surga, maka dicium dahi daripada putrinya Fatimah Az-Zahra. Dan dari Siti Fatimah inilah keluar Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena itu Nabi menyatakan ini dua cucuku adalah bau haruman-haruman dari surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Mungkin sering didengarkan bagaimana Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah ini setelah meninggalnya Nabi enggak kuat, sudah tinggal ada di kota Madinah. Enggak sanggup sudah. Akhirnya si Bilal ini pindah ke negeri Syam. Sampai setahun Bilal ini mimpi Rasulullah. Bilal, sampai kapan kamu ini menjauh dari aku? Udah setahun loh, apa enggak kamu kangen ziarah kepada aku? Ila mata hadal jafa ya Bilal? Ama ana laka anta zuruna? Akhirnya Bilal bangun di tidur itu sambil menangis dia. Karena Bilal ini cinta luar biasa dengan Rasulullah. Sampai dibangunkan sama istrinya, si Bilal bergegas langsung berangkat ke kota Madinah. Waktu itu khilafah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Bilal langsung masuk kota Madinah ke makam Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar diberitahu, Bilal ziarah Nabi. Kaget si Sayyidina Abu Bakar. Langsung Sayyidina Abu Bakar khalifah itu menuju ke Bilal. Melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, si Bilal langsung bangun dipeluk. Karena Abu Bakar Siddiq belum pernah berpisah dari Rasulullah ini. Selalu, kalau masuk rumah aja berpisah. Mulai dari kecil dengan Rasulullah ini. Dipeluk. Menangis Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar juga memeluk Bilal. Karena ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Mereka berpelukan sambil menangis. Gitu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Bilal. Bilal, maukah kamu, sudikah kamu untuk beradzan lagi sebagaimana zamannya Nabi? Kami ingin merindukan saat-saat itu, wahai Bilal. Zaman-zaman itu, wahai Bilal. Kata si Bilal, Sayyidina Abu Bakar, minta maaf. Mulai Nabi meninggal sampai sekarang, aku belum pernah adzan, aku gak sanggup. Kamu bisa bayangkan, wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau aku setelah adzan, sebelum adzan, aku berjalan melewati rumah ini, kuburan Rasulullah. Jadi ini kuburan Nabi itu adalah rumahnya Nabi dulu. Aku melewati di sini, saya menyatakan as-salah ya Rasulullah, salat ya Rasul, sudah waktunya salat. Kemudian aku beradzan dan aku melihat Nabi keluar dari rumahnya. Dan sekarang itu tidak dapat aku saksikan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu mengingat itu, wahai Sayyidina Abu Bakar. Tidak memaksa Sayyidina Abu Bakar. Tidak lama Sayyidina Umar datang. Melihat Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar melihat Bilal langsung berpelukan. Keduanya berderai air mata juga. Sayyidina Umar meminta juga, Bilal, kami rindu suara kamu bagaimana waktu beradzan di zamannya Nabi. Saya juga ingin mendengarkan Bilal. Maka si Bilal menyatakan, Umar minta maaf tadi. Sayyidina Abu Bakar juga minta. Aku gak mampu, Umar, gak mampu. Aku gak mampu. Tolong jangan dipaksa aku. Gak lama datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan waktu itu umurnya 9 tahun. Sayyidina Husain umurnya 8 tahun. Mendekat dua anak ini. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, langsung ingat Rasulullah. Bagaimana dua cucu ini yang sangat dicintai oleh Nabi. Langsung mendekat, didekap oleh Sayyidina Bilal, diciumi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena dari bau Hasan dan Husain tembus dengan baunya Muhammad Rasulullah datuknya. Menangis Bilal. Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bicara dengan polosnya kepada Bilal. Bilal, saya rindu dengan suara kamu ketika adzan di zaman datukku Muhammad. Tolong Bilal adzan ya. Bilal menyatakan, aku sanggup menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku juga sanggup menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi aku tidak sanggup menolak permintaan kamu berdua. Aku khawatir jika aku tidak penuhi permintaan kamu di dunia, maka nanti aku di akhirat juga tidak dipenuhi permintaanku oleh Datukmu Muhammad. Karena begitu besar cinta Datukmu kepada kamu berdua. Maka si Bilal bergegas naik. Ada di atas masjid. Penduduk kota Madinah gak tahu kalau ada kedatangan Bilal. si Bilal adzan, langsung memandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzannya Bilal, itu orang yang ada di pasar menjerit semuanya. Abu Izan Nabi minggobre. Apakah Nabi bangun lagi dari kuburannya? Langsung mengingat Nabi. Pekerjaannya semuanya ditinggalkan. Yang lagi transaksi diam semuanya. Rasulullah hidup katanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan yang ada di rumah-rumah menjerit semuanya. Rasulullah hidup lagi katanya. Keluar semuanya. Merindukan zaman yang luar biasa. Hidup bersama Nabi, menyaksikan Nabi, mendengarkan Nabi, sholat bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menangis Bilal. Enggak sanggup meneruskan adzannya. Enggak sanggup meneruskan adzannya. Semua orang datang ke masjid seluruh kota Madinah. Apakah Rasulullah hidup? Bilang, apakah Rasulullah hidup kembali? Ribut semuanya. Tidak ada derayan air mata setelah wafatnya Rasulullah yang lebih dahsyat daripada saat kedatangan Bilal di kota Madinah dan adzannya Bilal setelah wafatnya Nabi. Dari kejadian ini bisa Anda bayangkan bagaimana para sahabat mengagungkan keluarganya Nabi. Mengagungkan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan bagaimana keakraban daripada keluarga Nabi terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat selalu merenungi dan mengingat bagaimana keindahan yang tidak ada taranya, saudara, yaitu hidup di zamannya Rasulullah. Zaman itu ada empat macam dibilang. Ada kehidupan di dunia ini ada empat macam. Ada kehidupan di dunia ini yang lebih daripada kehidupan surga. Ada kehidupan dunia yang sama, kenikmatan hidup di dunia ini ada yang lebih daripada kenikmatan di surga. Ada kehidupan, kenikmatan kehidupan di dunia ini yang sama dengan ada kenikmatan di surga. Ada kehidupan di dunia ini adalah yang menyerupai dengan kehidupan kenikmatan surga. Ada tentunya di bawah, jauh daripada kehidupan surga. Kehidupan yang lebih nikmat daripada kehidupan surga adalah hidup bersama Nabi Muhammad. Thauban itu kalau sudah mikir ini hidup di sini di dunia sama Nabi, makan sama Nabi, selalu kelihatan Nabi, nanti di akhirat walaupun masuk surga enggak ketemu dengan Nabi, apa nilainya surga? Walaupun pemandangannya, hawanya, sejuknya, mereka lebih menikmati hidup bersama Rasulullah. Kehidupan zaman Nabi adalah kehidupan yang lebih daripada kehidupan kenikmatan surga, saudara. Karena itu mereka selalu membayangkan kehidupan itu. Hadirin sekalian, inilah Sayyidina Hasan, inilah Sayyidina Husain yang juga meninggal ada inilah Sayyidina Hasan yang meninggal ada di bulan Ramadan malam 15 ini, dan juga malam 15 ini persis cucunya Sayyidina Hasan meninggal, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah mereka semuanya. Barakah Al-Habib Alwi, barakah Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita semuanya jadikan pecinta-pecinta mereka dengan segala sebenarnya. Bukan hanya pecinta dalam obrolan, omongan, tapi pecinta dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan tawaduknya, dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad, dengan keimanannya, dengan semuanya. Bukan hanya sekedar hanya luapan-luapan emosi, tapi luapan-luapan cinta yang berdasarkan iman dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.